Sahabat-sahabatku, pasukan GU, beli CCP original dong, masuk dong Bose. Dan ingat, jangan upload video dan MP3 perdana record ya bro. Like dan subscribe channel favorit perdana record juga ya bos ya. Terima kasih. Subscribe channel favorit Perdana Record Surabaya. Dan ingat, jangan download video MP3 produksi Perdana Record Surabaya. Biar musisi bisa berkarya. Terima kasih.